السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كون مسلمين للمسلمات ومدى لقمود الإسلام، صدر صدركم yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabarak wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha al-liqa' al-mubarak insha'Allah ta'ala. Tibtum wa taaba mansyakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila. Selamat datang dan selamat bertemu di majlis ilmu yang semoga senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga antum semua senantiasa dalam keadaan baik, kehidupan antum semua juga dalam keadaan baik, dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, saya lihat wajah-wajah yang berseri mata yang berbinar, semangat yang bergejolak. Saya yakin yang hadir semua hari ini adalah para pemuda dan pemudi. Bahkan sekalipun ada udar yang menghiasi kepala, tetapi saya yakin semangatnya hari ini tetap semangat pemuda dan pemudi. Bagaimana tidak? Tema yang kita angkat hari ini membuat orang tua ini kembali juga. Kenangan-kenangan indah di masa mudanya hadir berkelupuk mata, sambil tersenyum simpul menghiasi wajahnya. Terkadang seorang pun berandai, kalau saja saya seperti mereka muda lagi, subhanallah. Menikah memang tidak pernah habis dibicarakan oleh manusia. Menikah tempat indah menghiasi majlis-majlis, menjadi inspirasi bagi para pejaga untuk menorehkan acara sehingga menjadi sebuah makna-makna dalam kehidupan manusia. Menikah membuat hati, membicarakan masalah nikah membuat hati kembali berseri. Semangat hidup tumbuh. Orang yang putus asa kembali melihat terbitnya fajar dari kegelapan malam. Di sana ada harapan, sehingga ketika pembicaraan itu mengangkat masalah nikah, ketika permasalahan nikah dibicarakan, hilang rasa kantuk, setiap orang itu membutuhkan dada dan leher pun berubah menjadi jenjang. Ini pembicaraan anak muda. Hari ini kita berbicara sebagai seorang pemuda dan pemudi dalam artian semangat kita. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Islam, dengarkan wahai syabab, wahai syabab, wahai saudara, ya syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'a waliyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'a, ketanggungan untuk menikah, waliyatazawwaj, maka menikah. Sesungguhnya ikhwati wa akhawati, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup memiliki cita-cita, memiliki asa. Cita-cita dan asa tertinggi manusia adalah hidup bahagia. Dan yakinlah saudara-saudari yang mulia, kebahagiaan tersebut tidak akan bisa dicapai kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tidak bisa digapai kecuali dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kebahagiaan kecuali di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sebuah tujuan yang mulia ini, kebahagiaan hidup, Allah syariatkan akbar, jalan, wasilah, tangga, asbab, sebab-sebab untuk mendapat kebahagiaan tersebut. Salah satu sebab untuk mendapat kebahagiaan hidup itu adalah menikah. Beberapa waktu yang lalu, saya berbincang-bincang dengan seorang pemuda. Ketika kita ucapkan pemuda ini, bukan artinya seorang pemuda yang tangguh. Tidak, jangan persempit makna pemuda itu seorang yang jenggotnya baru tumbuh atau usianya baru 20-an. Tidak. Pemuda itu mulai dari ketika dia dewasa, menginjak mata balik, sampai menjelang 40-an. Bahkan 40 itu masih pemuda juga. Oleh karena itu di sorga adalah seluruh orang itu dikumpulkan di sorga dalam usia muda. Usia yang di sorga itu antara 30 sampai 40. Itu puncak-puncak kejayaan masa muda. Lewat itu, masa muda telah lewat. Menginjak fase berikutnya dalam kehidupan manusia. Nah, saya berbicara dengan seorang pemuda yang usianya kurang lebih 38 atau 39 tahun menurut perkiraan saya. Pemuda ini baru saja meninggalkan masa lalunya yang kelam. Bertanya apakah taubatnya mungkin masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membunuh 5 jiwa. 2 di antaranya dia tabrak di jalan yang sengaja. 1 lagi itu dibunuhnya ketika dia merampok di rumah salah seorang. Yang lainnya karena perkelahian-perkelahian. Dan dia bercerita, dia baru berpisah dengan istri, dan dia telah memiliki anak usia 7 tahun. Semenjak berpisah dengan istrinya, hidupnya, dia memang dia ingin meninggalkan istrinya. Tapi semenjak itu, semenjak dia berpisah dengan istrinya, kata dia, istrinya, dia merasa tidak tenang, tidak tenang. Kepalanya sakit. Selalu ada bisikan-bisikan dari orang-orang dekat dia, katanya dia disihir oleh mantan istrinya. Datang dia minta dirukiah awalnya, minta dirukiah. Tapi ketika wawancara, kita diagnosa, terungkap. Lalu akhirnya besok datang lagi, cerita lagi. Akhirnya dia bercerita yang sesungguhnya, sesungguhnya dia tidak menikah. 7 tahun hidup tanpa nikah. 8 tahun sehingga dia punya anak berusia. Lalu saya sempat menanyakan, 8 tahun hidup tanpa ikatan pernikahan. Seperti hewan, kumpul apa namanya, kumpul kebo kalau orang sekarang jelas. Kenapa kebo dipersalahkan? 8 tahun dia hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah sehingga punya anak. Saya tanyakan, Afi, coba tolong jelaskan dari hati kecilmu, apakah engkau merasakan selama 8 tahun rentang waktu yang tidak singkat itu, engkau merasakan ketenangan, ketenangan? Apakah engkau merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Bahkan setiap hari itu adalah kecurigaan, kekhawatiran dikhianati oleh pasangannya. Nah, si wanita itu saja berani hidup dengan dia satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Apa yang menghalangi yang bisa berhubungan dengan pria yang lain yang di dunia? Sehingga cekcok ribut siapa? Jelas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari rahmat Allah karena itu perbuatan zina bertahun-tahun. Dosa ya. Sampai akhirnya dia curiga kalau istrinya itu dia bilang awalnya istrinya itu, kalau pasangannya itu serong, selingkuh. Nah, kenapa Anda curiga? Kalau memang Anda saja tidak menikah kok. Ya Ustaz, bagaimanapun kan kita punya hati. Ini kunci. Akhirnya dia jebak pasangannya itu. Dia bercerita ke luar kota, saya katakan saya ada tugas di luar kota, pekerjaan 3 hari, padahal cuma 2 hari. Hari yang satu lagi dia pulang, tetapi dia intai. Ternyata sang wanita membawa pria lain ke rumah. Langsung disergapnya, terjadilah pergumulan, perkelahian. Sejak itu dia usir wanita. Tidak. Tidak ada keberkahan. Tidak ada kebahagiaan, ketenteraman jiwa, ketenangan batin, kecuali dalam ikatan pernikahan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Sekalipun mereka hidup bertahun-tahun bersama di sini, karena syariat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rum. Ya, saya yakin banyak di antara kita yang menghafalnya, apalagi yang baru saja menebarkan undangan merah jambu bertuliskan ayat tersebut, wa min ayatihi. Katanya undangan-undangan dibawakan ayat tersebut atau artinya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Ia menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Dengarkan wahai saudara saudariku, lihat, Allah ciptakan pasangan, istri dari diri kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram, damai dengan berdekatan dengannya. La ilaha illallah, ini menandakan hidup membujang itu tidak ada indahnya, tidak ada nikmat. Oleh karena itu tidak ada membujang di dalam itu. Pernah suatu ketika seorang datang kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari muallaqan. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tabattul. Atau sahabat bertanya kepada dia, ala tatazawwaj, tidakkah engkau menikah? Kenapa engkau tidak menikah? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisaa. Saya terjemahkan, tetapi jangan salah paham dulu, khususnya para akhwat wanita muslimat, jangan salah paham dengan hadis ini. Tazawwaj, kata Abu Abdul Abbas, menikahlah engkau, sesungguhnya yang terbaik dari umat ini yang paling banyak istrinya. Hah? Jangan salah paham, bukankah manusia yang paling baik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dan istri beliau tentu paling baik. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, zawja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah ditanya tentang tabatul hidup membujang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun nasihati, menikahlah engkau. Kemudian dia membawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Kami telah utus rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan anak keturunan. Menikah sunnah para nabi, sunnah para rasul. Ini di antara urgensi menikah di dalam. Dan tidak sedikit ayat-ayat serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menikah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnad yang sahih. Begitu juga imam-imam yang lainnya seperti Ibnu Hibban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min as-sa'adah, ada empat perkara termasuk kebahagiaan bagi manusia. Ini lafaz Ibnu Hibban. Sementara itu dalam lafaz Imam Ahmad di musnadnya dan hadis dari lafaz tadi, arba'atun min as-sa'adah, ada empat perkara termasuk kebahagiaan, salah satunya az-zawjatu shalihah, istri yang salihah. Ini disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di atas syarat shahihain Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz Imam Ahmad di musnad, min sa'adati ibni Adam salah. Di antara kebahagiaan anak Adam itu ada tiga. Lalu disebutkannya lah, al-mar'atu salihah, wanita yang salih, mendapatkan pendamping yang salih. Tidak ada lagi yang lebih berharga setelah ketakwaan kepada Allah bagi seorang pria, kecuali mendapatkan seorang wanita yang salih, pendamping hidupnya bersama mengarungi samudra kehidupan ini di atas bahtera pernikahan. Lihatlah, pernah dalam sebuah buku saya membaca penuturan seorang dokter spesialis penyakit anak. Dokter ini wanita. Dia menuturkan dalam sebuah tulisan yang diberinya judul, saya terjemahkan dalam bahasa kita karena saya membaca dalam sumber bahasa Arab, ambillah gelar kesarjanaanku dan berikan aku seorang anak yang memanggilku mama, kata dia. Lalu dia menuturkan hari-hari yang dia lalui itu sangat menyakitkan. Apalagi hari saat dia praktek di kliniknya, klinik anak. Pagi hari khususnya adalah saat-saat yang sangat berat bagi dia. Di saat dia akan berangkat mengenakan pakaian kebesarannya sebagai seorang dokter berwarna putih itu, dia merasakan seperti kain kapan yang membungkusnya. Lalu ketika dia meletakkan alat apa namanya itu yang sering diletak di telinga, apa namanya? Ya itu yang digunakan dokter itu ya untuk mendeteksi, mendiagnosa tubuh pasiennya itu. Ketika dia mengalungkan alat tersebut di lehernya, dia katakan itu seolah-olah tali yang mencekik leher. Dia tersiksa, apalagi ketika dia sampai ke kliniknya, dilihatnya para ibu, orang tua yang menggendong anaknya dengan kasih sayang. Di sudut sana ada yang menyusui, di sini ada yang mendiamkan anaknya, ada yang cip-cip mendiamkan anak menggendong. Dia semakin tersiksa. Iri hatinya, sedih. Karena dia mau. Gelar kedokteran, bahkan dokter spesialis yang diraihnya itu tidak memberikan kebahagiaan. Karena dia telah meninggalkan fitrahnya sebagai seorang wanita untuk menikah, menjadi seorang istri, dan menjadi ambil, ada yang mau ambil semuanya, gelar-gelar saya ini. Saya inginkan seorang anak yang memanggil saya ibu. Dengarkanlah saudariku wanita muslimah, betapapun tingginya kedudukan duniawi yang telah engkau raih, gelar kesarjanaan yang telah engkau capai, jika engkau tidak menikah, jika engkau tidak memiliki anak, engkau telah menyalahi fitrah yang Allah fitrahkan atasmu. Engkau menyalahi sunnah Nabi-Mu. Bagaimana engkau akan mengharapkan kebahagiaan ketika seorang menyalahi fitrah Nabi-Mu? Ini adalah kebahagiaan hidup. Bisa menikah dalam kebahagiaan. Dunia ini, wahai saudaraku, adalah perhiasan. Dan tidak ada perhiasan yang terbaik kecuali istri yang saleh. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu pula sahabat Abdullah bin Mas'ud, bisa antum dapatkan di buku yang kita bedah hari ini, panduan lengkap nikah dalam bahasa Indonesia. Di muka lima di situ ada dibawakan perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laulam Aish atau awalam akun fi dunya illa ashra." أولو لم أكن في الدنيا إلا عشرة لأحببت أن يكون فيهن عندي امرأة. Kalau aku tahu bahwa akhirnya hidupku hanya tinggal 10 hari, atau kalau aku hidup di dunia ini hanya 10 hari, niscaya aku akan sangat menginginkan untuk mendapatkan seorang wanita menikah dalam kehidupanku yang hanya sesaat. Sungguh merugi hidup membujang sendiri, apalagi tidak ada alasan-alasan untuk meninggalkan pernikahan. Apalagi kalau dia meninggalkan pernikahan karena alasan-alasan yang menyelisih syar'i, karena alasan-alasan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah takarrub, lalu menjauhi wanita. Ini adalah alasan-alasan yang menyelisih fitrah dan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan engkau wahai saudara-saudariku, kisah tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, lalu bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang tiga itu ada yang berkata, "Amma ana" lam atazawwaj. Amma ana fala atazawwaj. Adapun aku, kata yang ketiga, aku tidak akan menikah. Menikahi wanita. Karena ternyata katanya dianggapnya wanita inilah yang membuat dia terganggu beribadah, tidak bisa fokusnya ingin beribadah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa yang mereka ucapkan itu ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah naik mimbar dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Mabala aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kenapa saya dengar ada di antara kalian ada orang-orang yang mengatakan ini dan itu? Fa inni wallahi qatimu akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah di antara kalian. Aqumu wa aftir. Aku berpuasa dan berbuka. Aqumu wa anam. Aku salat malam dan tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia tidak termasuk golongan. Ini juga menunjukkan urgensi pentingnya menikah di dalam. Ini sebagai mukadimah, pembukaan dari materi kajian. Karena kita akan bagi kajian kita ini beberapa bagian. Yang pertama kita beri judul di ambang tinggi pernikahan. Kita akan kupas tentu tidak secara mendalam dan mendetail, tidak seluruhnya. Karena untuk mengupas seluruh buku ini kita bedah, tidak akan cukup waktu kita sehari. Kita akan kupas masalah-masalah yang sangat urgent dan sangat penting bagi kita yang ingin menikah. Bagi kita yang ingin menikah, orang-orang yang sudah menikah juga masih ingin menikah kok. Karena itu juga boleh mendengarkan. Kemudian pada bagian yang kedua nanti kita akan berbicara masalah-masalah pasca akad. Ba'dal akad, setelah akad. Dan yang terakhir insyaallah nanti kita jadikan masalah yang mungkin dianggap masalah puncak, masalah inti. Sengaja saya akhirkan biar rasa kantuk nanti hilang. Biasanya kalau sudah siang kan mengantuk. Maka kita beri judul Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan suami. Itu bagian terakhir biar rasa kantuk nanti hilang. Syabab, para pemuda dan pemudi Islam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pemuda sudah mulai mengenali agama, menuntut ilmu syar'i, menempuh jalan yang hak, godaan semakin besar. Oleh karena itu, gejolak-gejolak untuk segera menikah pun muncul. Berbeda dengan wanita-wanita, dengan pemuda-pemudi Islam yang jauh dari agama. Jauh dari majelis ilmu. Jauh dari para ahli ilmu. Yang hidup bebas. Keinginan menikah itu hilang. Karena syahwat mereka sudah tersalurkan dengan cara yang tidak baik. Tetapi sebaliknya di kalangan pemuda-pemuda Islam yang sudah mengaji, mulai bertekad untuk menjaga dirinya, menjaga iffah, kesucian dirinya, menempuh jalan yang hak, mulai belajar untuk ghadzul basar, menundukkan pandangan, membentengi dirinya dari syahwat, godaan itu semakin terasa berat, fitnah wanita itu semakin menjadi-jadi. Sehingga gejolak untuk segera menjaga dirinya itu semakin kuat. Ditambah lagi kajian yang bertubi-tubi dari para ustaz-ustaz yang membakar semangat untuk segera menikah. Gimana lagi kok belum nikah juga lagi? Sehingga semakin bergelora semangat untuk menikah. Nah, pemuda ini pun berdiri di gerbang pintu pernikahan. Di antara keinginan yang semakin menghentak-hentak di dadanya, kebimbangan dan keraguan, apa yang harus saya lakukan? Apa langkah? Yang ini sangat penting. Bukan bermaksud mengajarkan, karena pemuda-pemuda sekarang jauh lebih tinggi. Lebih, dan lebih ahli untuk mencari pasangannya. Jadi, ini kisah di tempat saya di sana, di Pekanbaru. Ada sebagian pemuda-pemuda itu berusaha menyembunyikan, merahasiakan pernikahannya. Tidak ada ustaz yang tahu. akhirnya ketahuan juga. Ketahuan juga, ya ketahuan. Karena pasangan calon-calonnya terakhir juga berkomunikasi, berkonsultasi, bermusyawarah dengan ustaz-ustaznya. Belum lama ini saya bertemu dengan seorang pemuda yang sering hadir di kajian saya, baru mengenal manhaj yang ini beberapa bulan. Dia bertanya, bukan untuk diri dia. Kata dia, ada orang bertanya. Padahal mewakili diri dia. Baru beberapa malam yang lalu, ustaz, ada orang mau bertanya. Ada ikhwan kita sudah ngaji. Nah, dia pengen nikah. Dia sebenarnya menikah. Tapi dia belum dapatkan akhwat yang rasanya cocok untuk dia. Ada di dekat rumah dia seorang wanita Nasrani. Ingin menikah. Kemudian ada orang menawarkan dengan ikhwan itu. Kamu mau gak dengan ikhwan itu? Dia harus masuk Islam. Nah, perempuan ini menyatakan siap masuk Islam. Ustaz, gimana kira-kira? Ikhwan itu boleh gak? Kenapa? Ya nanti dia bisa didik. Padahal dia menanyakan diri dia sendiri. Dia yang rupanya pengen. Dia yang rupanya pengen. Nanti kan dia bisa bimbing istrinya itu, Ustaz. Dia bisa didik. Oh ya? Apa dia sudah mendidik dirinya? Sehingga dia yakin dia bisa mendidik istrinya kan? Sang pemuda ini dia. Pemuda itu muda, umurnya baru 19 tahun. Dia. Tapi kan kita, Pak. Kalau dia didik, dapat petunjuk, dapat hidayah di tangan dia itu lebih baik daripada dunia Kristian. Itu pintarnya pemuda hari ini. Alasan-alasannya untuk menutupi gejolak jiwa. Kamu hanya pernah baca sejarah bahwa salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabatku, muridku, bisa berubah menjadi musuhnya yang bahkan menghubungi orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah karena yang itu. Jadi sahabatnya ini, sahabat Ali bin Abi Thalib ini meminta kepada Ali agar diizinkan dia mendatang kaum Khawarij untuk berdebat dengan mereka. Dia yakin dia sanggup untuk mematahkan hujah mereka. Niatnya ingin mengajak mereka kembali kepada jalan yang hak, mengikuti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diizinkan pergi. Karena dia memaksa juga, pergi dia kelompok Khawarij tersebut. Orang-orang Khawarij itu tinggal. Dijadikannya lawan dia berdialog, berdebat seorang wanita yang juga sepupunya. Sepupu orang ini dan sangat cantik. Berbahaya. Terjadi dialog, perdebatan. Karena kelihayan wanita itu dalam berdebat. Dan juga karena kecantikan dan fitnah yang timbul dari dia. Akhirnya dia terfitnah dan berbalik menjadi musuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia menulis syair-syair untuk mencela Ali bin Abi Thalib dan memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia menikah dengan lawan debatnya itu, orang Khawarij itu. Itu yang menyebabkan dia berbalik. Nah, apa kamu yakin setelah dia menikah dengan kamu itu betul Islamnya baik atau malah sebaliknya nanti? Tapi dulu Ummu Sulaim waktu menikah dengan Abu Talha, nah ini juga. Dia meminta maharnya agar mahar Abu Talha itu adalah keislamannya, sehingga mahar yang paling mulia itu adalah mahar pernikahan Ummu Sulaim. Ya akhi, itu Ummu Sulaim dan itu Abu Talha. Anda siapa? Ummu Sulaim itu tingkat ketakwaannya bagaimana? Ibadah dan kedekatan dirinya kepada Allah. Apakah maksudnya saya tanya tadi? Apakah engkau sudah mendidik diri engkau sehingga berani menjamin bisa mendidik istrimu itu? Jadi Ustaz, ikhwan itu tidak boleh. Ya, tidak usah. Banyak akhwat-akhwat yang sudah baik. Ikhwan-ikhwan membahayakan diri. Keesokan harinya dia bercerita sebenarnya itu saya. Jadi enggak boleh. Nah, ini penting. Diambil digerpal pintu pernikahan ketika seorang pemuda dan pemudi hendak melangkahkan kakinya menikah, apa yang dia lakukan? Dia mulai bertanya ke sana kemari kepada temannya, mencari informasi, sebagian lagi menuliskan apa nama biodata-biodatanya, lalu diberikan kepada orang lain, sombong istilahnya. Ada yang datang kepada ustadznya. Nah, ada yang mesti diketahui oleh pemuda pemudi ketika dia berniat untuk menikah. Yang pertama, saudara-saudariku, cobalah duduk merenung sejenak dan tanyakan kepada hatimu, apa motivasimu untuk ini? Ini perlu dan penting. Apakah hanya karena semangat yang terbakar sejenak sesaat sehabis mendengarkan kajian ustaz yang berapi-api tentang menikah? Seperti seorang pemuda yang bertanya kepada kami, ustaz, saya kuliah dan biaya hidup saya, biaya kuliah masih dibiayai oleh orang tua saya, tapi saya tidak sanggup lagi menahan maksiat ini, bahayanya terhadap diri saya khawatir jatuh kepada zina. Saya mau menikah tapi saya tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya ustaz? Saya pengen juga menikah. Seharusnya dia mengadu kepada ayahnya, bukan kepada saya. Karena sudah jelas dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya, anda harus berusaha hidup mandiri, bekerja, jangan menggantungkan kepada orang tua. Tunjukkan bahwa antum sudah besar, sudah dewasa, bekerja, berusaha. Nah, ini yang harus kita. Pertama, tanyakan kepada diri itu kembali, apa alasan anda untuk hendaklah niatkan menikah itu pertama sekali adalah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pernikahan itu menjadi ibadah di sisi Allah tabaraka wa taala. Anda mendapatkan pahala dengan niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya atau diiringi dengan niat. Menurut beberapa versi penafsiran para ulama tentang hadis ini, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niat. Ketika seseorang itu menikah karena ingin mendapatkan wanita yang cantik itu, ya, ini akan mempengaruhi perjalanan rumah tangganya. Seberapa lama kecantikan itu bisa bertahan? Ketika sudah melahirkan anak 1, 2, 3, umur sudah 30 tahun ke atas, kecantikan pasti sudah. Kecantikan fisik maksudnya. Seorang yang menikah karena istrinya itu ternyata juragan kaya. Wah, beruntung. Kenapa? Beruntung ikhwan. Fisiknya kaya, punya koko. Itu keberuntungan. La ilaha illallah. Apa beruntungnya hidup dengan seorang istri, kita dinafkahi oleh istri? Tidak ada beruntung. Aizah kita itu mana? Laki-laki itu dilebihkan oleh Allah Taala sebagai pemimpin salah satunya. Di dalam Al-Quran dikatakan wabima fadah, wabima infaku, dan dengan apa yang mereka infakkan. Karena mereka yang memberi ini. Bukan hebat mendapatkan wanita kaya, kecuali kalau wanita kaya itu bertakwa kepada Allah Taala. Bertakwa kepada Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang tiada tanda. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, wanita yang saleh, yang taat, bertakwa dan kaya raya. Akhirnya wanita itu menjadi pendampingnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa anda menikah wahai saudara-saudara? Menikah pertama untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memerintahkan kita menikah. Yang kedua, luruskan kembali niat. Menikah juga niatkan untuk menjaga iffah, kesucian diri. Karena dengan menikah itulah kita bisa terjaga dari zina. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsan lil fardhi. Sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar. Menikah itu membuat seorang itu lebih mampu menahan pandangan, menundukkannya, Ini Ustaz banyak juga ikhwan udah nikah tapi masih pirik-pirik juga. Itu banyak faktor. Banyak faktor. Ada orang menikah akhirnya terjerumus juga. La ilaha illallah. Saya pernah membuat sebuah kajian yang waktu itu memang agak marah saya dalam kajian ini. Karena pagi harinya saya mendapat telepon waktu itu dari seorang akhwat. Saya pertama tidak mengira dia seorang akhwat yang sudah mengaji. Nah, terisak-isak menangis. Bukan. Saya ingin minta pendapat dan nasihat. Dia ini dari siapa? Saya tidak ingin nama saya diketahui. Dan saya minta ini tidak ada orang yang mengetahui identitas saya. Baik, silakan. Silakan, mungkin saya bisa membantu. Air matanya terlebih dahulu bercerita dari kata-katanya akan duka yang ada di dalam dadanya. Perisai sangat jatuh. Jatuh, saya tidak bisa lama-lama mendengar isak tangis anda. Saya ketularan penyakit kelamin dari suami. Saya belum mengira kalau dia itu seorang akhwat yang mengaji. Kok bisa? Ada apa kalian? Ya Ustaz. Suami saya berzina. Berzina? Ah, mungkin ibu hanya curiga saja. Atau ada berita berusaha. Betul, itu sudah terbukti. Itu melihat, karena saya tidak melihat. Tapi, tetapi ketika itu, ketika saya hamil, saya terkena penyakit tersebut. Lalu ketika saya cek ke dokter, dokter pun heran. Lah, suami ibu lagi? Iya, iya. Suami saya tidak sehingga ada maksa yang berkodek saja. Oh, saya kira tadi orang biasa, orang umum, awam yang belum mengenal. Iya. Nah, dokter mengatakan saya ketularan penyakit tersebut dan tidak mungkin penyakit ini menular kecuali dengan hubungan suami istri. Dan hanya ada satu kemungkinan ditularkan dari suami. Dan saya betul Ustaz, demi Allah saya tidak melakukan. Terus itu kan belum bisa dijadikan bukti untuk menuduh suami. Ya semula saya berusaha untuk sabar, tidak bisa percaya. Ketika saya tanyakan kepada dia, dia tidak mau mengaku. Akhirnya saya sabar itu. Tetapi belakangan saya lihat perubahan-perubahan pada dirinya sampai suatu ketika dia lupa menutup laptopnya. Lalu dia pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Saya lihat laptopnya itu penuh dengan film-film jadul. Lah, kalau saya terisak-isak menangis, saya tidak paham lagi. Saya mau cerai. Saya ingin kenapa? Apakah saya sudah boleh? Saya tidak akan paham lagi hidup. Walaupun belum terbukti di sana, tetapi itu sudah indikasi-indikasi. Nah, apa sebenarnya yang membuat kamu sudah menikah malam saja melakukan maksiat? Ada juga faktor pertama yang menyebabkan sebagian pemuda pemudi Islam suami istri tergelincir karena jauh dari agama Allah. Keistiqomahan tersebut tidak mengajar iltizam dalam diri hanya mata. Dia mengira dengan menyalakan janggut, dia mengira dengan memakai jubah, memendek dan terlalu jika telah jika dia tidak mencintai Islam, jika dia tidak mencintai oleh ini dengan memahami Islam, memahami kita yang hak hanya hati pengajian dan bukti kita. Dia mengira dengan sudah terlalu jika dia tidak mencintai dunia ini jauh dari teman-teman. Tidak segera bertobat membiarkan dosa kecil itu berturut-turut dilakukan. Apalagi orang-orang yang punya masalah kelam itu lebih berbahaya dari yang mudah sendiri teman-teman. Di hati warga saudara dina dan bahaya pakaian itu kalangan orang-orang itu. Bahkan saya dapat mencari berdasarkan cerita dari sebagian orang tua. Ada orang chatting pakai kamera berkenalan. Alhamdulillah. Dulu saya pernah berapa tahunnya mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Saya pernah mengalami macam dua orang punya. Lalu saya masuk di salah satu room. Salah, karena saya ingin memasakannya di kalangan teman-teman. Saya masuk, itu diumumkan bagian-bagian masyarakat, bukan dawuhan, bukan sebuah. Saya tahu, itu room milik teman-teman. Yang biasa online di internet. Mengembara di dunia maya, kemudian keluar pun, akhirnya pun. Kau perhatikan saja awal. Ya, mana dunia mana? Tidak semua yang ada di permata itu. Ada yang katanya mengaku bahwa ini kan simbol-simbol anda. Ini menjelaskan mungkin. Tapi ada yang mengaku ni cerita kasihan. Oh, dia sekarang di rumah sendirian, suaminya bekerja, dia mesti waktunya dengan dating. Kabaran saya hilang waktu itu sudah. Nah, Oksi, Oksi punya tuan ni. Oksi benar Oksi seorang saudara. Akhwat itu benar mengikuti mana Oksi. Oh, itu satu lagi. Nah, Oksi itu tuan. Oksi dapat melakukan ini ketika suami anda tidak berbicara, berbincang dengan pria. Nah, ini kan cuma testing kok. Lain kalau saya ngomong-ngomong, cinta mana lagi mahalnya daripada mulai beramal. Kalau suami dia seperti itu, angan-angan. Lalu akhirnya angan-angan tersebut mulai disambut oleh syaitan. Gayung pun bertumbuk. Syaitan pun mulai menggerakkan niat-niat dan menggerakkan nafsu amarah. Seperti jemaah. Nah, kemudian setelah kita luruskan niat sampai ke tahapan berikutnya, siapa yang kita pilih sebagai suami dan sebagai istri? Ini asas atau landasan-landasan untuk memilih pasangan hidup. Ini salah satu. Kalau di dalam ini dia langsung membahas di adab-adab dunia dan masalah kriteria calon istri itu dia masukkan kepada pembahasan-pembahasan berikut setelah melihat dan meminang kriteria suami dan istri saleh. Tetapi biasanya sebelum seorang itu meminang itu dia memilih dahulu orang yang akan dipinang. Oleh karena itu di sini kita kedepankan pembahasan karakteristik istri dan suami yang saleh. Kalau dalam bukunya terjemahan itu ada di halaman 49. Kalau di hadapan saya juga ada kopian buah ini ya, dari penulis dari Mesir ya, penulis dari Mesir yang belajar di Kuwait dulu. Nah, ketika seorang pemuda sudah menuliskan niatnya, bertekad dan dia merasa dirinya mampu baik secara materi maupun secara biologi, dia tidak mampu untuk menikah dan yakin bisa bertanggung jawab, maka mulailah dia memilih wanita dan betina. Ada berapa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemuda. Nanti kita jelaskan juga seorang pemudi dalam mencari suami, calon pasangan hidup. Apakah ada karakter, karakteristik seorang wanita soleh, wanita yang patut dijadikannya sebagai suami? Saya pernah membantu seorang pemuda untuk menikah. Susahnya minta ampun. Tiga kali saya kenalkan dengan mahkota, batal terus hasilnya. Sudahlah, kamu cari sendiri aja. Gimana? Takkan kita dapat pemenuh tahu ini yang aku. Nah, Sampai akhirnya ada mengatakan, "Mana kamu pasti seperti ini mau menikah, kamu belum lagi menikah, kamu belum paham dekat pernikahan. Kamu masih mendekankan fisik, maka aku tidak." Tanya kepada bapaknya yang sudah menikah, ayahnya. Tetapi ternyata suka menemukan. Pernah suatu ketika, suatu malam saya tidak di rumah, datang seorang ibu muda, terus kita menangis berjalan kaki. Malam-malam, kenapa kamu ibu orang itu? Ada ustaz ini. Di sini saya kaya siapa yang tidak ada? Nanti saya juga nanya ustaz. Ada apa? Siapa? Ada ustaz. Ustaz saya pergi. Dia punya suami, punya istri, suka main pukul, suka ini, bahkan itu pilihan yang kita. Nah, akhirnya kita bantu dengan saya. Apa artinya menjadi istri yang cantik? Hidungnya banyak orang, lehernya jenjang, rambutnya bagaikan banyak yang berkeluar, wajahnya sangat bernyawa. Tetapi lisannya berbicara bagaikan mana. Apa gunanya setiap hari? Cocok ribut dari mana? Kata-katanya menyakitkan tidak mendengarkan dari ini yang manusia yang berhubung kepada Tuhan. Kecuali kritikan mana? Saya yakin, Pak Tommy tidak akan merasa di rumah. Oleh karena itu, wahai saudara, Islam menjadikan karakter utama bagi wanita yang pantas untuk dirikan itu adalah agama. Barometer utama itu adalah agama. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tunggal mereka di arba. Wahai saudara itu wanita Muslimah benar. Ini hari kami adalah agama. Adakah Abu Jahal suka main pukul? Kata Wa amma mu'awiyah fa qa'luh. Adapun Mu'awiyah miskin. Ya malah tidak memiliki harta. Akhi kan pemuda. Jadi dari hadis ini juga bisa kita simpulkan seorang pemuda jangan hanya bermodalkan semangat lihat Mu'awiyah dapat memenangkan ketika kita dia miskin tidak dianjurkan. Oh, kaya itu kan? Kalau sebenarnya dia seorang pemuda yang punya kaya semangat dan menentukan dirinya hanya untuk bekerja keras. Tetapi kalau dia khawatirkan dirinya sanggup untuk menafkahi, menunaikan hak, walaupun dia tidak mampu, nanti bisa menjalani itu. Wa amma ma'aliyah fa'alun fankihi Usama bin Zaid. Menikahlah dengan Usama. Rasulullah sarankan yang ketiga. Rialah yang ketiga itu Usama. Yang tidak ada Allah. Apa kata yang kata itu? Usama. Usama bin Zaid. Tidak tahu. Kenapa Usama yang kata sudah orang tua berkulit hitam. Apabila datang seorang pemuda kepada anda, anda akan Jadi ada yang lucu. Seorang teman bercerita, dia ditolak oleh keluarga semua wanita karena ketika ditanya, kamu suka apa wanita? Bukannya cuma penjual buku. Lalu katanya, nah, akhirnya ditolak. Enggak ada yang suka. Tidak ada yang suka. Yang penting adalah dia saat beragama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah menuntut ilmu dan memahami ilmu. Tidak mesti ustaz itu pun tidak menjamin kebahagiaan. Nikah dengan ustaz itu nanti Pak Adik gimana ya? Ustaz kan yang Pak Adik. Itu kalau langsung Pak Adik. Kalau dia berkata orang Dewi, bagus kalau kita bisa dapat. Setelah yang ada bukti, sehingga kalau bukti yang dari ini tidak mau menikah. Kalau dia menjamin orang tua, ustaznya harus sama umur tua. Kalau enggak, enggak mau. Wah, tidak mesti, tidak mesti. Berkabar kalau misalnya kita yang menikah dengan seorang ustaz, akhirnya kehidupan tidak pernah lepas dari air mata. Saya kenal. Dan kalau orang seperti itu, yang akhirnya istrinya masuk sedih, lalu berpisah akhirnya dari ustaz yang dahulu tidak pernah berbahagia. Lalu dia berkata anak dua, andai saja dulu saya menikah dengan orang ustaz. Nah, akhirnya seperti itu. Tentu tidak akan seperti ini. Jadi, ajaran yang saya katakan, kalau seorang pemuda itu, kita ketahui, manusia menurut akidah yang lurus, punya keyakinan dan semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan akhlak yang bagus dan baik, apa lagi pekerjaannya? Dia cuma jual nasi lima. Alhamdulillah. Jangan. Ukti, pernah kantor mendengar kisah tentang Junaidi? Kita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga oleh imam-imam yang lain dengan beberapa orang dari sahabat Junaid ini seorang pemuda yang miskin, tidak punya sanak keluarga, seorang dari kita dari suku yang terpandang, tapi dia adalah pemuda yang tumbuh besar di masjid, di madrasah Rasulullah SAW. Lalu kata Anas bin Malik, khatabal Nabi sallallahu alaihi wa sallam ala Junaidi imra'atan min al-Ansar ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam meminangkan seorang wanita untuk Junaidi kepada ayah wanita. Wanita Ansar. Maaf. Dipinangannya oleh wanita Ansar. Untuk Junaidi. Dalam riwayat lain, Junaidi pernah ditanya ana tatazawwaj hay Julaibib mau kata kenapa aku tidak menikah Julaibib. Julaibib itu menjelaskan zurna dia orang mungkin tidak punya asyik, tidak punya siapa siapa siapa yang mau dengan dia. Akhirnya Rasulullah yang mencarikan itu dia. Ini kemudian sebuah martabat. Lalu apa kata ayah? Ayah ini pandai gila dia. Sebenarnya dia tidak suka, tapi dia buat alasan. Apa katanya? Hatta astamira ummah. Tunggu dulu Rasulullah sampai saya minta pendapat ibunya. Pemuda, ini yang rahasia. Jika Allah memberi seorang wanita jadi sudah dikali dan seorang ternyata berat untuk di hadapan, maka yang perlu anda dekati adalah ibu dari karena biasanya orang ini sangat berperan penting. Kemudian, saudari itu, jika ternyata ketika ada orang ini seorang pemuda yang berkata yang berkata, lalu orang tua tidak setuju berkata ini tidak berkata dunia ini yang tidak seperti diharapkan oleh orang tua, maka tentu hati sang ibu. Ibu, wanita, walaupun laki-laki itu pemimpin, tapi seringkali dalam sebuah rumah tangga keputusan itu ada di tangan seorang. Ya, lihat dia. Tunggu dulu Rasulullah akan bisa berbicara dengan ibunya. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa rajul ila imra'ati. Kulama orang itu menemui istrinya, lalu dia bercerita, Rasulullah meminang anak kita ini bilai bin. Hah? Kata sama ibu, Datang korban jihad. Julaidin juga masuk dengan sembari yang datang untuk serta berkata jihad. Dan dia berhasil membunuh kedua orang musyrikin di medan perang tersebut dan dia gugur. Selesai yang mana Rasulullah SAW alaihi wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Hal tersibuna ahadan? Ya, kami kehilangan sembilan dan sembilan. Apakah kalian kehilangan Rasulullah kembali mengulangi itu? Apakah kalian kehilangan seseorang? Ya, kami kehilangan sembilan dan sembilan. Sama kita kami apa kata Rasulullah? Apa yang kami mengulang? Waktu sudah tiba. Apa kehilangan sudah tiba? Carikan sudah tiba. Cari sudah tiba. Begitu perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Julaidin. Lalu dicarilah Julaidin. Dan mereka dapati Julaidin ini tergeletak berlumur darah di dekat tujuh jasad orang musyrik yang berlumuran. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bahwa Julaidin itu membunuh tujuh orang itu kemudian dia gugur terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan Julaidin yang berlumur darah tersebut di atas pangkuan dan dengan beberapa menit. Rasulullah yang menguburkannya langsung Rasulullah mendoakan Julaidin. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Apa kata Anas bin Malik yang mengatakan Julaidin terhadap Yahudi itu? Apa kata Anas? Fala ra'aytuha wa inna lam yunfaq baytin bil Madinah. Sungguh aku melihat Yahudi saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menghadapi perintah Allah dan Rasul. Begitu juga bagi saudara-saudara, jangan pernah khawatir terhadap dunia. Dunia ini tidak milik kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa, kepada hamba-hamba yang taat. Oleh karena itu, jadikan agama sebagai tolak ukur pertama untuk memilih pasangan, baik untuk seorang pemuda maupun untuk seorang pemuda. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua yang mesti menjadi pertimbangan bagi seorang pemuda jika hendak memilih seorang calon istri, hendaklah dia memilih wanita yang taat. Kenyataan itu kebahagiaan yang beruntung. Bagaimana kita bisa mengetahui wanita itu orang yang taat, tunduk dan patuh kepada kita? Sementara kita belum menikah dengan baru dalam tahap yang dikenal oleh kalangan kita sekarang istilahnya ta'aruf, perkenalan. Tentu kita bisa mengetahui dengan melihat akhlak, melihat sikap dia dengan orang tua dia. Lihat sikap wanita itu terhadap orang tuanya, akhlaknya di hadapan orang tuanya. Nah itu gunanya ketika nazar. Ini nazar cuma melihat mata saja. Nazar cuma melihat wajahnya saja. Berarti gimana? Oke. Mantap. Entah apa yang mantap. Lihat akhlaknya, perilaku dia kepada orang tua dia. Ketika dalam perbincangan ta'aruf itu, lihat bagaimana dia. Apakah dia seorang wanita yang suka menutup perkataan ayahnya? Atau dia sangat menghormati memuliakan ibunya? Ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan. Bisa juga dengan bertanya kepada orang-orang yang kenal kepada dia, yang mengenal dia. Jika kita mengenal seseorang, tentu kita tanya kepada orang-orang yang kenal dekat dengan dia. Masalah itu. Jika kita ingin mengetahui seseorang, tanya kepada teman-teman. Cari informasi. Oh iya. Kalau dengan teman-teman, Ustaz, Doa teman-temannya pasti muji aja. Ya enggak, itu dari orang-orang yang mana? Yang mana? Nah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan wanita-wanita yang taat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34, فالصالحات خالصات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومن وانت الصالحات إياها خالصات وانت وانت الخالصات تعد kepada Allah. Seorang wanita dia tidak akan taat kepada suami kalau dia tidak taat kepada suaminya. Sekiranya, walaupun dalam beberapa sisi dia patuh kepada suaminya, dalam hal dia akan tidak patuh khususnya apabila itu sudah terkait ketaatan kepada Allah dan Rasul yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul, dia taat kepada suaminya. Dia tidak mengerti apa takut, dia tidak mengerti kehormatan kepada suaminya itu adalah apa. Juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang ciri-ciri wanita yang baik itu allati tuṭīʿu idza amara wa taṣbiru idza nahā wa taḥfazu fī nafsihā wa malihā, yaitu yang patuh ketika diperintah, menenangkan ketika dipandang, dan menjaga dirinya serta hartanya, menjaga amanah suaminya pada dirinya dan setiap kali bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari dan ini juga dicantumkan menjelaskan yang dimaksud dengan wanita, yaitu wanita yang taat kepada suaminya. Hari ini wanita-wanita besar, berat menurut hari ini tumbuh besar dalam beratnya gelombang keluar dari propaganda dan manifestasi, sehingga mereka berkata mereka ingin sama kedudukannya dalam negara, sehingga akhirnya kita dapati istri-istri yang suka dengan suaminya tidak tunduk dan takut. Kalau dengan hati suaminya, ah, abangnya, kalau di Sumatera pakai abang, kalau di sini mas. Masa gak boleh kemana-mana di sini aja, kita pengen main di tempat kawan-kawan saya. Padahal maksud suami itu, agar dia berkeliaran saja, nanti merugi dan segala macam. Bukan maksudnya mengurung istrinya. Ketika suami menyarankan hal-hal yang baik, apakah sikap yang lebih marah lagi? Dia akan tidak, dan ini lebih berbahaya lagi terhadap keutuhan rumah tangga dan kemanusiaan. Nanti insya Allah kita bahas lagi di sesi terakhir itu di adab dan etika hubungan kemanusiaan. Wanita yang taat, tunduk dan patuh. Begitu juga seorang wanita hendak bagaimana? Yang memiliki sifat kepemimpinan. Karena ini lawannya. Kalau wanita diperintahkan taat, suami diberikan kegerakan memiliki sifat kepemimpinan. Yang mengalami. Kalau pria kecenderungan memilih wanita itu seringkali dikatakan kalau wanita tidak kuat mencari keamanan, tetapi yang lebih dikedepankan oleh seorang wanita tetap dari laki-laki kedewasaan. Dia akan menilai kedewasaan seseorang itu, kecakapan dia dalam diri, dilihat dari karakter orang itu, apakah dewasa, sosok yang memimpin kerana wanita itu terpilih dia, dia akan merasa nyaman dan tenang di sisi orang yang mengagumi, yang melindunginya. dia di sana merasa mendapatkan. Oleh karena itu, wahai para muda, bentuklah diri, bina menjadi seorang yang memiliki pemikiran dewasa. Pemikiran dewasa ini maksudnya kematangan secara emosional dan juga secara pemahaman. Paham sesekat kehidupan ini. Jadi saya pernah mempertemukan soal muda, saya jodoh dengan seorang gadis yang saya yakin kalau orang menginginkan diri tersebut melakukan sekarang dan dia kemudian, tapi ketika setelah sehari wanita itu menolak. Kamu kau tolak dia seorang dia ahli yang di sana dia punya pekerjaan dia tahu betul ini sebagai anak dia anak anak apa orang yang tampak seperti orang yang sudah dewasa mungkin menikah ya umumnya itu di nazar pakai celana ya memang celana bukan celana yang ya memang celananya tidak tebal, tapi bukan pula celana yang dipotong itu. Ada celana yang sebetis itu, tapi celana yang gaya itu. Pakai baju kaos, pakai jaket ala muda karena itu agak ketat itu. Memang muda. Masa ada muka dengan anak-anak? Nah ketika itu dia kan berkata nanti hati lagi. Wanita yang sama seperti dia lagi punya pilihan. Nah dia tanya, emang apa? Ini enggak tadi carikan dengan air. Dia udah tadi kamu coba lah robot menghilang. Kayak gaul aja. Ini umur ke 27. Masih kayak gaul. Apa kebanyakan kaos mau nazar atau kebanyakan kaos? Oke ini. Coba, ya pasti. Pakai baju yang sopannya, ikut. Jangan kau dipandang sebagai orang yang sudah dewasa, tidak dipandang sendiri dan diri. Nah ini perlu. Sekarang sebagai pemuda, orang-orang yang sudah mengaji, akhirnya tidak perlu berlebihan dalam penampilan, asal-asal saja penampilan. Jangan-jangan Islam itu menganjurkan secara rasmi dan bersih. Rasulullah SAW itu senantiasa menyisir rambutnya, senantiasa berminyak, senantiasa memakai sorban yang wanginya. Kita tampil bersih hati, soalan saja, rambut tidak menyisir, ayam atau soalan saja, tidak. Jika anda tampil rapi, anda niatkan menadai Rasulullah Allah, anda niatkan rapi itu tidak mewah, bersih. Sesuai. Tapi jangan berlebihan pula, penampilan karena para ulama juga memakruhkan setiap dinazar seharus laki-laki itu berlebihan. Buat pertandingan itu, kok itu kain yang bagus, kain itu gelap, orang yang tampil, tidak, tampil apa ada yang itu bersih dan tidak itu bersih dan bersih. Nah, ya, jadi wanita tadi, laki-laki kan dewasa memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang khas, karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada bima sallallahu alaihi wa bima anfaqa kaum laki-laki itu lebih mungkin dari wanita dan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan dengan apa yang mereka lakukan dengan Allah rumah tangga itu akan timpang apabila ternyata pendamping yang tidak ada di dalam sana kecil ada keluarga yang cerai. Anaknya sudah dewasa, lalu akhirnya mengajar dia berkata, kau kesihan sama bapak. Dia nikah lagi akhirnya bapak. Nah, oh, itu usaha orang yang nyamar, aku punya cek, aku tidak tahu. Istri ini mau ngomong, apa pasti dia apa dia? Karena aku jadi, bapaknya seperti ini. Memang ada seperti orang seperti itu, mungkin dia punya apa. Tetapi, coba lah, bentuk diri itu bahwa anda memiliki saudara-saudara yang dimiliki di sebuah rumah tangga jadi lebih mungkin sebagaimana dianjurkan oleh Islam. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, di sini dicantumkan hendaklah ia memiliki wanita yang menjaga kehormatan dan harta suami. Ya, hendaklah dia memiliki wanita yang menjaga iffah, kehormatan dan menjaga harta suami. Tentu kita bisa mengetahui ini dari pergaulan sahabat. Dia wanita yang senantiasa menjaga iffah, berhijab, berjilbab, menundukkan pandangan, tidak suka keluyuran, tidak vulgar. Walaupun wanita itu sudah berjilbab, maaf para saudariku, ada juga wanita-wanita itu yang entah dia itu memang karakternya sombong atau memang mencari perhatian atau gimana. Kelas keluarga itu tidak pantas. Ada lagi orang-orang membuat geng-geng. Geng ini. Itu lah seperti itu. Anak muda mungkin di zaman sekarang rasanya tidak perlu kita kiri. Perhatian. Afwan Ustaz, perhatian 10 menit. Ya, sebentar. Nah, bagaimana kita mengetahui ini? Lihat wanita tersebut. Lihat dia wanita yang nanti akan menjaga kebenarannya, tidak suka keluyuran pasar, wanita yang menutup auratnya. Apakah tidak boleh Ustaz menikah dengan wanita yang awam? Boleh, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh kita menikah. Kalau wanita itu walaupun awam, tapi dia menjaga dirinya, menutup auratnya, tidak punya kasih gelap, pacar dan tidak berpacaran dan segala macam, boleh saja. Kalau dia wanita yang bisa dengin dan yang baik, kita harus mencari wanita yang paham agama, yang sudah paham berarti menutup auratnya dengan sempurna, itu tentu jauh lebih baik. Sehingga PR kita semakin berkurang, semakin sedikit. Nanti menikah ternyata dia tidak mau patuh kepada kita, disuruh pakai jilbab, disuruh pakai baju yang menutup aurat, dia masih pakai celana panjang juga. Ah, gerah. Gini aja. Susah, sudah terlanjur menikah, akhirnya pemilu. Boleh. Tetapi tentunya kita dianjurkan untuk mencari yang terbaik. Begitu juga wanita-wanita pemuda-pemuda yang menjaga iffah, kesucian diri, menjaga kehormatan. Lihat pergaulannya dengan teman-teman, dengan para wanita, dengan para perawat. Lihat teman-teman, dia wanita, dia para pemuda yang terjaga. Jangan termasuk dan tanya akhlak dan kelakuan yang jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi. Dia seorang wanita yang menikah dengan suami yang sudah berbakti agama, ternyata seperti itu cabul. Nah, gitu. Setelah saya membuat kajian khusus malam itu dari kisah tadi, banyak SMS yang masuk. Ustaz, saya pernah melakukan ini. Bagaimana saya bertobat? Ustaz, kalau lebih saya pernah begini dengan istri orang. Bahkan ada yang saya terlanjur dulu pernah begini dengan masyarakat saya sekarang dulu kita sama. Lalu kemana sekarang? Saya menyesal dan saya sudah cerita kepada beberapa orang. Saya malu, bagaimana cara tahu orang ini? Gini, saya pernah tidak tahu begitu. Nah, pilih pemuda yang berusaha. Nampak ketulusan dan kekelasan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah malu untuk berkata bermusyawarah kepada orang yang dianggap amanah, dewasa, bijaksana, berilmu, bertakwa kepada Allah, seperti orang tua Anda, atau guru Anda, atau sahabat Anda yang amanah, yang mencintai kebaikan itu Anda. Tanya pendapatnya bagaimana orang muda itu kira-kira. Bagaimana muda itu? Dan dengan Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخوتي وأخواتي في الله saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang akan bisa bersabar dan siapa yang bisa sanggup menahan diri ketika pernikahan itu sudah diambang rasa di hadapan matahari? Tidak. Kulit. Biasanya para pemuda dan pemudi apabila pilihan hati telah didapat, tidak sabar lagi untuk segera pernikahan itu diadakan. Jangan tergesa-gesa. Dan jangan cepat menilai ketika pertama kali nazar. Saat pertemuan pertama ketika nazar itu tidak cukup sebenarnya untuk dijadikan pertimbangan memutuskan menolak atau menerima. Kita butuh pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian orang membuat istilah, kalau istilah itu benar, kalau istilah itu benar, hendaknya dia itu melihat calonnya itu dari tiga dimensi. Oh, apa ini? Ini istilahnya sebagian orang kalau itu benar. Artinya jangan dari satu sisi saja. Banyak sisi yang harus dijadikan pertimbangan. Kita masih bersama karakter calon pasangan, calon suami atau calon istri yang harusnya kita pilih. Seorang pemuda, pemudi, seorang pemuda yang hendak menikah, hendaknya dia mencari seorang wanita yang wadud. Menikahi wanita yang banyak memiliki anak, subur. Ini anjuran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa memilihnya? Bagaimana dia memilih seorang wanita yang subur untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tazawwajul walud al wadud fa inni mukaffirun bikum al umam yawm al qiyamah. Nikahilah wanita-wanita al-walud. Al-walud itu yang banyak melahirkan anak. Nah, dia belum nikah, Ustaz, bagaimana bisa tahu? Kalau yang sudah banyak anak itu janda. Bukan janda, karena juga dianjurkan juga seorang pemuda itu mencari yang gadis, dikir. Nah, maksudnya kita bisa melihat dari keluarganya. Lihat ibunya. Dia bersaudara berapa? Ibunya punya anak banyak. Kemudian kakak-kakaknya yang sudah menikah, saudara-saudaranya. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa dia itu seorang wanita, wanita yang subur. Bisa memiliki banyak anak. Kenapa? Karena salah satu maksud disyariatkannya nikah itu adalah berketurunan, memperbanyak keturunan. Konsep Islam itu banyak keturunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat di hari kiamat. Umat yang banyak itu adalah umat yang kuat. Hitler dalam sebuah catatannya, sebagaimana disebutkan dalam testimoni salah seorang ajudan tangan kanannya, Hitler itu kan dia perangnya dia kerjanya, hidupnya perang. Dia pernah bercita-cita ingin mewajibkan poligami kepada rakyatnya. Tujuannya apa? Biar pasukannya banyak. Itu aja. Kenapa dia yakin umat yang banyak itu umat yang kuat? Itu orang kafir. Oleh karena itu orang kafir itu berusaha untuk mengurangi jumlah umat. Umat Islam itu adalah umat yang subur, produktif, wanita-wanita. Karena mereka sehat dan terjaga. Mereka buatlah propaganda-propaganda untuk mengurangi jumlah keturunan itu. Dua anak saja cukup hidup bahagia. Bahagia bagaimana? Anak pertama salah jalan, narkoba. Anak yang kedua bunuh diri. Nah, Bagaimana mau bahagia lahir anaknya dua wanita semua, nikah ikut suaminya semua, tinggallah suami istri itu sebatang kara di hari-hari tuanya. Nah, makanya prinsip orang-orang tua kita dahulu itu lebih baik. Banyak anak, banyak rezeki. Bukan banyak harta, banyak rezeki. Karena rezeki itu kan bukan harta saja. Kalau kita lebih suka mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Bukan banyak harta. Karena rezeki itu banyak, itu karunia Allah. Allah Maha Kaya. Sampai-sampai orang yang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak, dia akan usahakan segala cara untuk bisa punya anak. Seorang bertanya, Ustaz, saya sudah 8 tahun menikah. Dan kami sudah periksa ke dokter, berusaha obat-obat herbal dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kami diponis tidak mungkin lagi untuk bisa, saya tidak mungkin bisa itu. Amin. Boleh enggak? Ini saya ikut apa namanya program bayi tabung. Apa namanya? Apa namanya Pak Dokter? Iya, bahasa kerennya. Hah? Inseminasi buatan. Boleh enggak? Sampai seperti itu mereka ingin. Ada yang pergi ke dukun pula lagi agar bisa punya anak. Akhirnya tertipu diberi anak oleh dukun itu. Iya, itu karena bodoh dan jahilnya. Saking inginnya punya anak. Seperti itu. Akhirnya tersesat dan salah jalan. Akhirnya dukun yang beri anak. Dianjurkan kita menikahi wanita-wanita yang dari keturunan orang-orang yang memiliki banyak anak. Tazawwaju al-wadud. Al-wadud, anak itu perhiasan rumah tangga. Coba bayangkan sebuah taman di sana tidak tumbuh, tidak ada bunga yang mekar. Apa artinya taman itu tidak indah? Tetapi ketika bunga-bunga bertumbuh, bermekaran, indah, semerbak mewangi, alangkah indahnya. Begitu juga surga di rumah tangga tersebut. Dengan adanya anak tersebut, subhanallah. Ketika seorang ayah pulang dari bekerja, dia membawa oleh-oleh, lalu anaknya menyambut di rumah, hati-hati. Subhanallah. Lalu kita dipeluknya, dirangkul, diciumnya. Alangkah bahagianya hidup dengan anak-anak itu. Sampai-sampai. Karena anak itu pula, karena anak, orang rela membeli anak orang lain. Walaupun itu bukan darah dagingnya, agar dia bisa menyalurkan naluri fitrahnya sebagai orang tua itu. Mau dia dibelinya anak orang lain, biar diampunnya. Untuk apa? Karena itu fitrah manusia untuk memiliki anak. Nah, itu sunnah. Memiliki, mencari calon pasangan yang sehat, subur, memiliki banyak anak. Bahkan pernah seorang sahabat yang menikah, dia memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia menikah dengan seorang pemuda. Dia seorang pemuda yang menikah dengan seorang wanita. Yang janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Hadis ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hal dzikran tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis perawan? Engkau bisa bertumbuh, bergembira, bermain dengannya, dan dia pun bisa bergembira, bermain, mencumbuh. Di sini para ulama menyimpulkan dua hal penting. Yang pertama, dianjurkan yang menikahi gadis. Yang kedua, karena gadis yang masih muda itu kemungkinan untuk memiliki anak itu lebih besar daripada seorang yang sudah berusia tua atau seorang janda. Maaf wahai saudari-saudariku yang qadar Allah menjadi janda, bukan berarti Islam menyepelekan, tidak, janda juga punya hak. Berapa banyak janda-janda yang mulia? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua istrinya adalah janda? Hanya Aisyah radhiyallahu anha yang gadis. Tetapi ini anjuran bagi pemuda Bukan berarti tidak boleh menikah dengan dia. Tapi ini anjuran. Karena menikah dengan gadis, dia akan lebih bisa menata kehidupannya, apalagi dia seorang pemuda yang baru menempuh kehidupan rumah tangga. Kalau dia menikah dengan janda, bisa saja janda itu lebih dewasa dari dia usianya, menganggap dia itu lebih kecil. Akhirnya itu akan membuat jarak dan menyulitkan dia untuk menjalankan kepemimpinan rumah tangga. Nah, bagaimana dengan seorang gadis atau seorang akhwat? Apakah dianjurkan juga dia menikah dengan seorang yang bujang atau dia boleh memilih pria yang sudah menikah atau bagaimana? Sama halnya dengan pria. Jadi hukum-hukum Islam itu asal hukum asalnya itu umum untuk pria dan wanita, kecuali ada dalil-dalil syar'i atau qarina-qarina takhsis yang mengkhususkan atau mentakhsis nas-nas tersebut. Nah, sesungguhnya wanita juga memiliki hak seperti pria. Dia juga punya hak untuk menikah dengan seorang pemuda yang masih sendiri, bukan pria-pria yang sudah memiliki istri. Oleh karena itu juga para ulama menjelaskan, di dalam buku ini juga ada dijelaskan, makruh hukumnya, bahkan tidak dianjurkan orang tua menikahkan putrinya dengan seorang pria yang jauh usianya dari anak. Jauh usianya. Anaknya usia 19 tahun atau 18 tahun atau 14 tahun, yang kasus di mana di Semarang. Nanti suaminya usia udah 40-an, 50 tahun. Terlalu jauh. Terkadang apabila sang gadis, sang wanita belum matang, belum siap secara psikologis, kematangan dia untuk berumah tangga, ini akan berat bagi dia. Ya Ustaz, Rasulullah saja menikah dengan Aisyah. Umurnya berapa? Kedewasaan, kematangan, karakter, kepribadian satu bangsa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu masa ke masa yang lainnya. Dipengaruhi juga oleh iklim dan budaya setempat. Orang-orang Arab yang tinggal di jazirah Arab, pengaruh faktor lingkungan, pola makan, budaya tentu berbeda dengan orang-orang di negeri kita. Mungkin mereka lebih dahulu dewasa. Bagaimana juga haidnya wanita itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya, dari bangsa satu bangsa ke bangsa lainnya. Ada di suatu bangsa karena faktor kehidupan, lingkungan, budaya, makanan dan segala macamnya, sehingga wanitanya lebih cepat untuk mengalami masa haid dan dewasa. Tetapi rata-rata anak-anak sekarang cepat dewasa, cepat sudah paham. Maksudnya bukan dewasa itu. Dewasa untuk menghadapi konsekuensi hidup. Bukan dewasa dalam artian kematangan secara biologis saja, tidak. Sebab rumah tangga bukan hanya hubungan suami istri. Tapi rumah tangga jauh lebih suci daripada itu. Memiliki maqasid. Maksud tujuan-tujuan yang agung dan mulia di dalam. Adapun Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dalam usia yang relatif muda kalau kita ukur di zaman sekarang, maka kita jawab. Pertama, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, beliau tidak langsung hidup ke rumah. Bukan langsung hidup ke rumah. Beliau baru hidup ke rumah setelah hijrah ke Madinah, itu 3 tahun atau 2 tahun setelah menikah akad dengan Aisyah. Di sini para ulama menjelaskan, dalam rentang waktu itu, kemungkinan Aisyah sudah siap, sudah matang dan sudah dewasa. Ukuran masa itu untuk menikah. Kemudian jawaban yang kedua, sesungguhnya pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah itu ada karina-karina yang itu menunjukkan keistimewaan dan kekhususan dia. Pertama, beliau bermimpi. Jadi asal mulanya beliau menikah dengan Aisyah itu, kisah cinta dia dengan Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, itu diawali dari mimpi. Dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Beliau bermimpi bertemu dengan Jibril, lalu di situ ada tandu pakai lambu itu. Lalu malaikat mengatakan kepada Rasulullah, ini adalah istrimu, lalu diperintahkan untuk membukanya, ternyata Aisyah di dalam. Berarti sudah ada isyarat dari Allah Tabaraka wa Taala perintah untuk menikah dengan Aisyah. Dan itu banyak hikmahnya. Itu pun beliau bukan beliau yang mengungkapkan. Ketika Khadijah sudah wafat, beliau tidak pernah terpikir untuk menikah lagi. Karena cinta pertama itu sulit untuk dipupuskan, sirna. Cinta pertama itu punya cerita yang luar biasa, saudara-saudari. Anak muda sekarang kan banyak itu punya kisah cinta pertama mereka. Tetapi ini beda. Ini cinta pertama yang mulia. Sehingga sampai ketika salah seorang menawarkan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tatazawwaj? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah lagi? Rasulullah bertanya, siapa yang akan menikah denganku? Dijelaskan, kalau engkau mau menikah, yang janda ada saudah, yang bikir ada putri dari sahabatmu Aisyah. Jadi di situ ada indikasi atau qarina yang menunjukkan itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya menjelaskan, boleh kalau orang tua menikahkan anak masih kecil itu boleh. Dinikahkannya dengan seseorang yang pantas dengan anak itu boleh. Boleh. Itu dibahas oleh para ulama. Tetapi kalau dia sudah balik dewasa, tidak boleh dinikahkan secara paksa. Nanti insya Allah kita bahas itu paksa akad. Kalau waktu kita masih cukup, insya Allah kita bahas. Insya Allah sudah zuhur, kita lanjutkan terus materi ini. Berikutnya kita persingkat. Tadi kita simpulkan, langsung kita simpulkan juga, jangan terlalu umur itu jangan terlalu jauh. Ini bukan mutlak, ini hanya sekedar anjuran. Umur jangan terlalu jauh antara pasangan suami istri. Jangan terlalu jauh, bukan berarti tidak boleh dan tidak mutlak harus begitu. Tidak, tetapi ini menopang dan membantu untuk kebahagiaan suami dan istri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah. Setelah kita sebutkan sampai di situ masalah karakter tadi, karena ini cukup panjang. Setelah seorang pemudi memiliki pilihan, ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan, kekeliruan-kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan selama masa ta'aruf dan menjelang hijrah. Ini perlu kita ingat. Karena banyak di antara ikhwan akhwat yang sudah mengaji tergelincir. Ketika ikhwan dan akhwat ta'aruf, lalu dia nazar, biasanya dalam kalangan ikhwan akhwat mereka minta waktu dalam proses itu. Waktu berpikir, itu alasannya. Boleh. Ya, tidak apa-apa. Jadi belum ada keputusan. Ya. Lalu dalam masa-masa itu mereka biasanya berusaha mencari-cari informasi tentang pasangan masing-masing. Nah, di sini terkadang terjalin komunikasi antara ikhwan dan akhwat. Kadang ada laporan masuk kepada kita. Ada yang telepon malam-malam tuh mengirim SMS. Alasannya membangunkan salat tahajud. Padahal dia itu tidak salat tahajud itu. Sudah bangun belum salat tahajud dong? Ini fitnah. Syaitan itu pintar. Berkembang pembicaraan. Itu banyak pengaduan. Dan biasanya itu dominan dari ikhwan yang memulai, yang memancing-mancing. Karena wanita itu kan pemalu. Tetapi karena sudah terpancing-pancing, langsung terlanjur, terbukalah tirai tersebut. Akhirnya semakin terbuka, lalu mereka berbicara. Sebenarnya karakter ini suaminya bagaimana? Begini juga. Lalu bagaimana pandangan opsi mengenai kesehatan? Mengenai. Sampai akhirnya berbicara masalah jinsi. Maaf, masalah seks. dosa searuh. Ini maksiat. Fatwa-fatwa ulama sudah jelas dalam buku ini. Dalam buku ini pun ada. Jangankan itu, sudah dipinang. Belum akad, sudah dipinang. Artinya ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita akan rujuk dari kitab yang saya sampaikan. Ada seseorang di buku yang kita bedah ini. Dia sudah meminang seorang wanita itu. Dalam masa pinangannya itu, dia pergi ke wanita maktubahnya itu. Wanita yang dipinangnya itu dengan mahramnya, lalu dia mengajarkan Al-Qur'an tahfiz sampai 20 juz waktu itu diceritakan. Luar biasa. Nah, dia ingin juga cuma perhatikan ini membimbing ustaz biar kami itu satu sisi dan misi. Itu dari lidahnya Syekh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memperkuatkan itu fitnah, tidak boleh. Tidak boleh pria dan wanita itu ketika mereka itu sudah bertaruh menjalin hubungan komunikasi via telepon atau HP, apalagi HP SMS lebih berbahaya lagi, kecuali untuk hal yang daruri. Kembali kepada pembicaraan kita tadi, keliruan-keliruan semasa selama masa taruh hingga akhir, termasuk jalannya ketika telah menunggu. Jadi tidak boleh ada komunikasi kecuali masalah-masalah yang daruri dan penting. Kenapa? Untuk menghindari fitnah. Sadus dari seorang laki-laki, seorang wanita yang ingin menikah, lalu sudah memiliki satu pilihan, walaupun itu belum menjadi istrinya, hati mereka sudah tertuju, ada ketertarikan. Salah satu tujuan nazar itu kan untuk melihat sesuatu yang bisa menarik. Rasulullah SAW memang menganjurkan sunnah kepada para sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW memerintahkan juga kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia memerintahkan agar dia melihat wanita itu. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُقْدَمْ بَيْنَكُمَا. Karena dengan nazar melihat calon pasangan itu akan membuat kehidupan kalian itu bisa lebih langgeng. Ada ketertarikan. Nah, dua faktor anak manusia ini yang sudah ada ketertarikan, ada magnet tarik menarik ini, itu hasrat itu sudah ada. Dia belum boleh mengangankan yang terbuka, belum boleh. Nah, komunikasi-komunikasi ini bisa berbahaya, menimbulkan fitnah. Siapa yang bisa menjamin mereka betul-betul menjadi suami istri? Kan belum pasti. Bisa saja ternyata akhirnya batal. Apa jadinya? Malu, kecewa, sebagian aib kita sudah ketahuan. Lalu nanti salah satu orangnya bercerita, waktu itu vulgar. Padahal dia lebih vulgar lagi. Oleh karena itu, ini kesalahan yang banyak terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat. Yang banyak terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat. Termasuk ta'aruf melalui internet, berbincang-bincang, chatting ini dan segala macam, itu banyak fitnah. Kalau memang betul-betul ingin menikah, betul-betul ingin menikah, cari seorang yang nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita nilai, dan kemudian jaga proses tersebut, jangan sampai ternoda oleh maksiat dan waswas serta godaan-godaan syaitan. Pria dan wanita itu, kalau dipisahkan satu di barat, satu di timur akan bertemu juga, saling mencintai. Apalagi kalau disengaja dibuka celah-celah dan jalan-jalan. Sebagian lagi, belum lagi kesalahan yang berikut sering terjadi, saling memberi hadiah. Nanti dikirimkanlah yang sudah dipinangnya itu, dikirimkannya jilbab. Ini. Padahal belum pasti menikah. Dikirimi sadar. Kirimi hadiah-hadiah. Ini juga tidak baik. Nantinya gilirannya sudah menikah malah pelit sama istrinya. Jarang memberi hadiah. La ilaha illallah. Ini banyak. Ini kan sudah mulai sama seperti pacaran. Ini pacaran Islami mungkin. Kata mereka sebenarnya bukan. Tidak boleh. Malah seharusnya setelah menikah dia harus rajin memberi hadiah. Karena hadiah itu kan menumbuhkan rasa cinta. Tahadu tahadatum. Saling memberi hadiah lah kalian akan tahadu. Saling memberi hadiah lah, misalnya kalian akan saling mencintai. Hadiah menumbuhkan rasa cinta. Nah, bagaimana jadinya kalau rasa cinta sudah tumbuh, lalu ternyata pernikahan tidak jadi. Tidak boleh berkhulwat juga. tidak boleh berkhulwat. Berkunjung ke rumah calon itu boleh, tapi tetap harus ada mahram dan untuk suatu keperluan-keperluan yang syar'i. Tidak boleh berkhulwat karena hadisnya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajul wa imra'atu illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah berkhulwat berdua-duaan pria dan wanita melainkan yang ketiganya adalah. Termasuk kekeliruan sebelum akad lama masa taaruf dan pinangan, meminang akhwat yang sudah dipinang oleh muslim yang lain. Ini biasanya gadis-gadis pilihan ini, sehingga banyak ikhwan-ikhwan yang mencari. Kalau seandainya akhwat itu sudah dipinang dan sudah ada pernyataan setuju dari akhwat itu haram peminang pinangan yang sudah dipinang oleh saudara. Tetapi kalau yang laki-laki sudah meminang, namun yang perempuan belum menyatakan persetujuannya, tidak apa-apa ada laki-laki lain datang untuk meminang. Dalilnya hadis yang kita bawakan tadi, hadis Muawiyah, hadis Fatimah binti Qais. Ketika dia bercerita kepada Nabi SAW tentang Muawiyah dan Abu Jahal yang meminangnya. Ini dua orang datang meminangnya. Kok boleh? Karena Fatimah binti Qais belum menyatakan persetujuannya. Belum mengiyakan, jadi boleh. Yang lebih parah lagi, ada sebagian ikhwan, dia yang mencarikan kawannya di antara nazar, kawannya sedang mikir-mikir, mana dia yang duluan, akhirnya jadinya dengan dia. Ini tidak baik, akhirnya akan menimbulkan penuh, akan menimbulkan kebencian, merusak kuat Islamnya. Oleh karena itu haram hukumnya meminang yang telah dipinang oleh saudara kita apabila sudah ada persetujuan di antara mereka. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda dan pemuda, ada juga kesalahan-kesalahan yang dinyatakan di sini juga. Kemungkaran-kemungkaran lain semasa pinangannya. Di sebagian tempat, ketika meminang itu diikuti dengan ritual-ritual adat, dan ini paling berat. Yang terberat bagi pemuda-pemudi Islam sekarang, apabila orang tua mereka belum mengaji, ketika mereka ingin menikah sesuai dengan sunnah. Tema kita menikah ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Ini berat. Ini menjadi kendala dan menjadi tanda tanya. Sehingga tidak jarang sebagian ikhwan dan akhwat akhirnya menunda-nunda pernikahan karena pernah hal-hal yang seperti ini. Ini masalah yang besar. Tapi ketahuilah wahai saudara saudariku, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tu." Bertakwalah kalian semampu. Di negeri kita ini untuk menerapkan sunnah 100% mi'a, di tengah keluarga kita yang belum mengerti sunnah, itu berat. Bahkan hampir-hampir sulit dilakukan. Kalau orang tua yang putra, orang tua yang putri itu sama-sama mengaji dan sudah mengenal sunnah, mungkin bisa. Tapi jika tidak, sang gadis baru dia yang mengaji. Subhanallah, belum lama ini seorang akhwat di kota kami terisak-isak menangis mengadu. Kenapa? Karena dia dijemput oleh orang tuanya dari provinsi lain, pakai mobil, pakai kendaraan, oleh ayah ibunya ditarik pulang. Kenapa? Orang ayah ibunya mengira dia ngaji sesat. Orang sudah pakai jilbab panjang, pakai baju juga, mana-mana tidak mau salaman dengan laki-laki lagi. Wah, kalau jalan menunggu mengaji saya banyak di rumah. Khawatir deh. Dapat cerita dari pamannya, orang tuanya datang menjemput langsung, menempuh jalan pakai mobil lebih dari 12 jam. Dijemput lagi, aku nggak mau pulang. Kenapa? Suaranya, saya suka di sini saya bisa mengaji, di sini saya mengenal Tuhan, mengenal aku dia salah, ini banyak pengajian. Saya tunjukkan ayah ibu kamu, ya usah tidak lak susah. Saran saya, kamu tenang, tenang, patuhi orang tua. Jangankan kamu seorang gadis, seorang perempuan, seorang laki-laki saja, kalau orang tuanya menginginkan itu, dia wajib patuh. Tapi Ustaz ini kan ingin belajar agama. Belajar agama para sahabat datang untuk berjihad, berbayar hijrah dan jihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Alaka abawai?" Apakah engkau memiliki kedua orang tua? Nah, ya, benar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji. Irji wa adhhib huma kama abkayta. Pulang buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat menangis. Ini mau berjihad bersama Rasulullah, berbaik untuk hijrah dan jihad, disuruh pulang membahagiakan kedua orang tuanya dalam riwayat lain, fafihi ma fajahid. Berjihad engkau dengan berbakti kepada kedua orang tuamu itu, apalagi engkau. Nah, seperti itulah beratnya, khususnya di kalangan akhwat. Kalau laki-laki mungkin enak, dia menikah, tidak setuju juga orang tuanya kadang menikah pun tanpa wali, dia tidak perlu wali. Kalau akhwat, wanita muslimat, dia menikah, kalau orang tuanya tidak setuju, bagaimana? Siapa akan menjadi wali? Sebagian orang mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu, kamu sudah pasti punya. Masa kamu nanti seperti itu juga? Tidak boleh, kamu tidak akan punya. Artinya bagaimana? Jangan menikah. Ini harus ada kondisi, saudaraku, saudariku, dalam kondisi seperti ini, cobalah berbicara dengan baik, dengan bijaksana, dengan lembut kepada kedua orang tua, sampaikan apa yang ada di hati, dengan dalil-dalil dan hujjah, bicara kepada ibu kita, agar dia berbicara kepada orang tua. Jika tidak mampu, ada guru kita yang mampu rasanya menyampaikan kepada orang tua kita dan itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar kiranya, bang. Mudah-mudahan bisa membimbing, menjelaskan kepada kedua orang tua. Jika ternyata tidak bisa juga, buatlah berusaha mengurangi kemungkaran-kemungkaran dan penyelisihan sunnah itu semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai pula tidak jadi menikah. Kita kan sudah berusaha. Fattakullah. Kembali saya katakan tadi, di kondisi seperti sekarang sulit untuk menerapkan peraturan itu. Kecuali kalau kedua orang tua atau walinya itu sudah mengerti dan paham akan itu. Tapi jika tidak, itu bukan yang sulit. Belum lama ini, baru saja saya di sini dapat SMS. Kami baru saja mempertemukan dan alhamdulillah ada kesepakatan di antara kedua keluarga ketiga. Salah seorang ikhwan kita dari Fakhat Auri, dia menikah, carikan dengan akhwat yang dibawa pulang oleh orang tuanya tadi. Jika itu saya berpikiran, kalau seandainya ikhwan ini yang menikah dengan dia, tentu kecurigaan orang tua akan berkurang. Oh, ini ya, entah apa kok, mungkin sesat. Dan ternyata iya, datang dengan proses ke tempat orang lain. Memang orang tua tujuh orang tua kedua itu sesuai dengan cara menikah, harus sesuai dengan cara adat. Ini perjuangan yang berat. Dan saya juga merasakan ketika menikah dulu betapa berat untuk menghadapi adat, apalagi di negeri kami yang adat itu kental dalam pernikahan di bumi Melayu sana. Untuk meminang saja itu susah dan berat. Saya yakin di Jawa juga adat-adat seperti itu banyak. Nah, bertakwa, berusahalah kita semaksimal mungkin untuk menghindari kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam semasa itu, khususnya yang bisa menjerumuskan kepada syirik, keyakinan-keyakinan syirkiyah ini harus berusaha kita untuk mengikisnya dengan cara yang bijaksana, hikmah dan landasan oleh ini. Sampailah akhirnya seorang itu hendak menikah. Tentu sang wanita punya hak untuk memiliki mahar. Nah, di dalam Islam tidak disukai memahalkan dan meninggikan mahar. Bahkan sangat dianjurkan untuk tidak memahalkan mahar dan memudahkan proses pernikahan. Lihatlah riwayat yang dibawakan di sini yang dikeluarkan hadis ini sahih ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah, seorang pria datang menemui Rasulullah menikahi seorang wanita Ansar Ya, ini seorang sahabat Jabir bin Abdullah yang hendak menikah. Kemudian itu dikisahkan Rasulullah berkata kepada sahabat ini, "Hal nazarta ilaiha? Apakah engkau telah melihat kepada gadis atau wanita yang engkau pilih itu? Fa inna fi uyunil ansar syai'. Karena di mata wanita-wanita Ansar itu ada sesuatu." "Qala qad nazartu ilaiha." "Aku sudah nazar ya Rasulullah, sudah melihat." "Qala ana kam tazawwajtaha?" "Apa maharnya, dengan mahar apa atau di atas mahar apa engkau menikahinya?" "Ana arba'u awaq." Ia menjawab, 4 awak mahar. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Arba'atul awak?" "Ka'annama tanhaytuna al-fidda min 'urdi hadha jabal." 4 awak perak. 4 awqiyah, awak itu jamak dari awqiyah. Perak. Sepertinya kalian ini akan memahat, membuat gunung perak dari itu. Rasulullah melihatkan ketidaksukaan. "Ma indana ma rukika." "Apa tidak ada pada kami sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu?" "Walakin asa an nab'ataka fi ba'dil usul minhu." "Akan tetapi kami akan mengirimi bersama pasukan, mudah-mudahan engkau mendapat harta dari situ." Jadi wanita, keluarga wanita itu mensyaratkan maharnya 4 awak. Dan Rasulullah kaget. Sampai Rasulullah mengatakan, kalian akan membuat gunung perak dari itu. "Saya tidak punya atau kami tidak bisa membantumu, memberikan mahasiswa untuk membantumu. Tapi kami akan kirim engkau ke satu pasukan, mudah-mudahan engkau mendapat rampasan perang di situ." Lalu dikirimlah dia bersama rombongan pasukan ke Bani Abbas, Bani Abdin, dan sahabat tersebut berkata. Imam Nawawi menguraikan di dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annama laka'annama tanhituna min al-fiddati al-jibal." Seolah-olah kalian akan memahat gunung dari perak itu. Maksudnya kata Imam An-Nawawi ini menunjukkan kebencian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya tarif mahar. Memang betul, wanita punya hak, orang tua wanita itu punya hak untuk menentukan, tetapi itu menyelisihi sunnah, harus disesuaikan dengan kemampuan sang laki-laki. Disesuaikan dengan kemampuan sang laki-laki. Mahalnya biaya pernikahan itu yang membuat di sebagian tempat negeri-negeri kaum muslimin, banyak pemuda dan pemudi terlambat menikah. Susahnya proses menikah membuat mereka akhirnya terlambat menikah. Lalu dari sinilah munculnya penyimpangan-penyimpangan kecil. Dan itu banyak, banyak. Jadi, sunnah mahar itu tidak mahal. Dia beda hanya satu huruf, wahai saudara-saudari. Mahar dan mahal. Mahal dan mahar. Jangan salah huruf. Jadi mahar jangan dijadikan mahal. Bahkan wanita yang mulia itu sesungguhnya yang muda proses pernikahannya dan tidak banyak permintaan-permintaan. Saya sangat sedih ketika orang akhwat meminta bantuan saya memahamkan orang tuanya yang makruh syarih. Seolah-olah dia menjual putrinya kepada pria itu. Bahkan kalau seandainya harta itu nantinya kembali kepada anak itu pun tidak masalah. Tapi ini malah sebenarnya apa kata orang tua itu alasannya? "Kapan kalian lagi membantu mama? Kalian nanti kalau sudah menikah itu suami kalian tidak ada meri-meri lagi. Inilah kesempatan nanti sebagian untuk mama." Hah? Ternyata untuk orang tuanya. Ini sama artinya dia menjual anaknya. La ilaha illallah. Ini jelas menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan sahabat hanya dengan hafalan Qur'annya. Di zaman sekarang sudahlah tidak bisa mencarikan mahar yang pantas untuk menikah itu Al-Qur'an pun tidak hafal. Nah ini saya. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah zuhur tadi. Zuhur nanti, ba'da zuhur kajian kita secara ringkas pasca akad dan terakhir nanti adab hubungan suami istri khususnya di Lailatul Zafar malam pertama. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.